Tersentakku bangun dari impian, aku melangkah susuri sungai kembali mencari kegaibanmu. Suara jengkrik bernyanyi menyusup dan menggeletar. Kegaduhan ini begitu sepi, seperti diam, seperti mati. Yang nyata hanyalah aku sendiri. Dada ini seakan hendak meledak. Sekian lama menahan rindu, betapapun jauh yang telah ku tempuh. Coba kau isyarat bahwa engkau ada di sampingku, seperti yang tertulis dalam firmanmu. Seperti bintang bagai rembulan, menyiram melegakanmu.